Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladina yadhkurunallaha wal ladina la yadhkurunallaha kama salil hayy wal mayyit. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah dari hati yang paling dalam. Memuji dan bersyukur bukan hiasan bibir semata, akan tetapi keluar dari hati yang benar-benar hatinya merasakan musyahadah, menyaksikan bahwa Allah lah satu-satunya subjek yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita. Lahiriahnya si A, si B yang memberikan nafkah atau rezeki kepada kita, tapi hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ajaran Islam ini ajaran yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan bukan sebatas nanti di akhirat, tetapi di dunia pun Allah berikan kebahagiaan. Mau beraktivitas yang positif, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Menyebut Allah, di mana Allah sumber segala kebaikan, sumber segala kebahagiaan. Ketika kita bersentuhan lisan kita dan hati kita dengan Allah yang segala-galanya, yang sempurna, maka energi positif akan hadir di dalam hati kita. Sehingga dengan bismillahirrahmanirrahim, semangat, optimis. Kalau mau usaha, keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan. Coba kalau mau usaha, dalam pikirannya gagal, gagal, rugi, rugi, bangkrut, bangkrut. Kira-kira ada energi gak? Ngedrop. Ini ajaran Islam, ajaran yang luar biasa. Menghantarkan hamba-hamba menjadi hamba yang bahagia, yang riang. Jangan nunggu di akhirat. Di dunia Allah berikan kebahagiaan itu. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka beriman yang bertakwa, busra, kabar gembira masuk ke dalam hatinya. Kapan? Fil hayati dunya, di dunia. Wa fil akhirah, apalagi nanti di akhirat. Mendengar ayat Allah, Allah menjanjikan dengan surga, dengan kebahagiaan, kenikmatan. Beritanya saja membuat riang gembira. Kenapa? Hatinya percaya atau iman. Contoh yang mudah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya biasa ibu-ibu dah tukang belanja mah ya. Padahal buat siapa? Buat bapak-bapaknya kan. Makanya kalau berumah tangga, sifat laki dan perempuan ada beda. Kalau suami lebihnya sederhana, betul nggak? Keluar rumah pakai kaos hangsang aja jadi. Tapi ibu-ibu mau keluar, baju ini baru kemarin dipakai ya. Nanti gimana kata orang? Orang maduka teuing. Waduh, ini ketinggalan model ini. Pada umumnya wanita begitu. Sifatnya Allah berikan begitu. Kan sejarahnya Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihis. Kalau Nabi Adam, wala taqrab hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Bagi Adam, udah, tinggalkan. Bagaimana bagi wanita? Hawa. Penasaran ya? Itu penasaran. Apalagi sekarang di HP, di tangan, banyak yang nawarin. Betul gak ibu-ibu? Baju. Wah, segala macam. Kalau dibaca, ngajinya sampai asar nanti. Datang iblis yang sudah mendeklarasikan sebagai musuh. Hawa, mau enggak kamu tinggal lama di sini? Fasilitas surga, bayangkan. Mau kekal enggak? Kira-kira kalau ditanya gitu, mau enggak? Ya. Lagi di mall, ditambah lagi 1 jam, tambah betah enggak? Kata Hawa, iya pingin lama, pingin kekal di sini. Saking apa? Nikmat. Merasakan kenikmatan, fasilitas yang lengkap. Kalau pingin lama, tuh dekati pohon itu. Khuldi, artinya kekal. Makan, kekal kamu. Lupa kepada larangan Allah yang ada apa? Pingin lama di mana? Dalam kenikmatan surga. Akhirnya, makan gak ibu-ibu? Makan gak? Makan. Ini pelajaran berharga diulang-ulang dalam Al-Quran. Makanya kalau berumah tangga kan biasa salah satu faktornya kalau cekcok yang suaminya pingin sederhana, yang istrinya pingin apa? Yang apa? Mewah. Gitu. Allah ciptakan sifat laki-laki itu pada umumnya sederhana. Coba lihat pakaiannya. Wanita Allah ciptakan apa? Berhias. Makanya ambil tengah-tengah. Kalau suami ngirit, wanitanya ngorot. Ambil tengah-tengah. Kalau istri, kalau suaminya ngirit, nanti anaknya dikasih gepuk lagi, gep kerupuk di rumahnya ternak ayam, telurnya dijual, dibeliin kerupuk biar banyak. Aduh, anaknya perutnya gemuk bukan karena banyak makan, busung lapar. Makanya ambil tengah-tengah. Kalau ngikuti wanita pada umumnya pinginnya berlebih, kalau ngikuti laki-laki pinginnya berkurang. Jadi ambil apa? Tengah-tengah, biar pas. Nah gitu rumusnya. Catat ya bapak ibu-ibu. Ambil jalan tengah, jangan ngirit, jangan ngorot, tapi pas gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Kok ngirit dan ngorot ini? Apalagi yang baru rumah tangga tuh ya. Sampai di mana tadi? Ya? Ya, nah itu gambarannya Nabi Adam dan Hawa. Makanya musyawarah suami dan istri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah jadi kalau kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam, hatinya zaukon wa wujdanan, merasakan bahwa benar-benar Allah yang mengizinkan mata kita masih melihat sampai pagi hari ini, jantung kita masih bisa berdetak sampai pagi hari ini, alhamdulillah. Sudah bisa menghitung detak jantung kita mulai diciptakan sampai sekarang? Mahal enggak? Mau enggak 5 menit aja enggak berdetak? Makanya kalau mau coba-coba, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, enggak bakalan kehitung. Maka kalau hati kita sedang gelap, sedang lalai, enggak akan pernah bersyukur sedikit pun. Makanya diingatkan dalam surah Ar-Rahman tadi dibacakan. Ketika sholat subuh surah Ar-Rahman diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengingatkan kepada manusia dan jin, nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan wahai jin dan manusia. Kenapa diulang-ulang, ditakid? Karena banyak manusia dan jin yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi energi positif akan kita dapatkan. Bismillah lagi, alhamdulillah lagi, bismillah lagi, alhamdulillah lagi. Hati kita terus bersentuhan, lisan kita terus bersentuhan dengan yang segala-galanya. Dia adalah Allah. Coba kalau dalam pikiran kita, mulut kita, gagal, rugi. Musibah. Ini lengkap di Indonesia ya. Lari di pantai, ada apa? Tsunami. Lari ke gunung, ada gempa. Di laut, di darat, di lengkap, sudahlah musibah Indonesia. Pelajaran dari siapa? Dari Allah. Maka kalau kita hati kita selalu berhubungan dengan Allah, apa yang ditakutkan? La khaufun alaihim. Tidak ada takut urusan dunia. Orang yang takut dengan dunia karena mencintai dunia. Coba kita cinta ya, dengan mobil kita. Mau dipakai parkir, takut kesenggol. Jadi akhirnya pakai becak. Kenapa enggak dipakai mobilnya? Takut kesenggol. Jadi kalau kita mencintai, pasti akan takut. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita selalu berhadapan dengan Allah, bersentuhan dengan Allah, zikir kepada Allah, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, maka energi positif akan mengalir kepada batin kita, pikiran kita, sampai anggota tubuh kita. Semangat. Kenapa? Karena selalu positif, selalu dengan harapan-harapan yang positif. Makanya kalau banyak mengeluh, paling Allah gak suka. Dan kelihatan wajahnya kalau yang sering mengeluh itu. Udah takut. Ya. Umurnya 36 tapi kayak 63. Di sini tuh ngeruut aja gitu. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya selalu bersentuhan dengan materi duniawi, pujian manusia, yang itu semua adalah hanya sesaat. Dan itu akan sirna. Tapi kalau batin kita bersentuhan dengan Allah, terasa agungnya Allah, maka energi positif akan mengalir di dalam batin dan pikiran kita. Jadi langkah-langkahnya menjadi langkah yang pasti. Keringat bercucurannya, maka menjadi keringat Allah yang menjadikan tiap keringatnya itu menjadi malaikat yang mohonkan ampun kepada kita. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Oh gitu, latih. Lagi nonton TV, la ilaha illallah lagi. Lagi masak, la. Itu kalau ibu-ibu masaknya, la ilaha illallah. Allah, Allah, salawat. Itu suami dan anak-anak pas menyantap, hidangannya nikmat luar biasa, betul gak? Kalah chef-chef unggulan juga, kalah restoran-restoran mahal juga, betul gak bapak-bapak? Kok betulnya kayak kepaksa ini. Enak makan di restoran, enak makan di rumah. Katanya betul, betul. Pas ditanya, kelihatan itu, ya, gak dari hati itu. Habis yang masaknya tuh, coyot, buduk, buduk. Nyambelnya lagi ngambek, coba gimana? Itu katanya, sreng, sreng. Suaminya lagi tidur, padahal ngebangunin. Ah, tuh pas dimakan, ya. Makan telur kayak makan garam pakai telur. Yang bagus kan telur pakai garam. Ini kayak makan garam pakai telur. Gara-gara apa? Hatinya gak zikir kepada. Kira-kira jadi ibadah gak masaknya? Sayang amat ya. Masak capek-capek satu jam gak jadi ibadah. Suami pun gak enak. Nah, jadi jadikan setiap helaan napas kita, tarikan napas kita itu ibadah, dihitung ibadah aja oleh Allah. Malaikat yang mencatat tuh rokib aja, si Atin sampai nganggur aja. Biarin si Atin nganggur tuh gak nyatet-nyatet. Ada salah sedikit, malaikat Atin belum nyatet. Sebab itu diperintahkan oleh Allah. Jangan-jangan nanti tobat. Tapi kalau kebaikan baru niatnya aja udah ditulis tuh malaikat rokib itu. Biar malaikat rokib gak bakalan pegel nyatat amal kita. Biar si Atid nganggur. Kok gak amin ini? Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi rokibun atid. Tidak ada satu kata, apalagi perbuatan yang berkaitan dengan jutaan manusia. Satu kata yang meluncur. Dicatat oleh malaikat rokib kalau baik, dicatat oleh malaikat atid kalau buruk. Maka oleh sebab itu, sepanjang di dunia, Bapak Ibu sekalian, tidak akan lepas dari hal yang saling berlawanan. Sudah jadi skenario-nya Allah, sudah jadi takdirnya Allah. Sepanjang di dunia berpasang-pasangan terus. Berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berpasang-pasangan. Ada senyum, ada tangis. Ada untung, ada rugi. Ada tua, ada muda. Ada sukses, ada gagal. Ada hidup, ada. Bisa menolak ini semua? Gak bakalan bisa. Makanya Nabi SAW menuntun kepada kita, ambil lima sebelum yang lima yang sebaliknya datang. Iktanim khomsan qobla khomsin. Ambil ghanimah, ambil keuntungan dari lima. Sebab yang lima itu ada lawannya lima lagi. Berlawan-lawanan. Mana yang pertama? Hayataka qobla mautika. Kita ini masih hidup. Jantung kita masih berdetak. Allah masih berikan kesempatan. Ingat, di balik hidup ini ada yang sebaliknya apa? Mati. Syababaka qobla haramika. Masa muda sebelum tua. Mana yang kepala 4, kepala 5 ke atas? Bapak, Ibu, kepala 5 ke atas. Jangan malu-malu gini. Kalau ditanya siapa yang mau nikah lagi, lu paling tinggi. Tapi kalau gak ada istrinya. Mana yang kepala 5 ke atas? Ngalami muda gak? Jangan-jangan pas lahir sudah tua begini. Sudah lewat belum masa muda? Nyesel gak? Bisa balik lagi gak? Pasti gak takdir Allah? Pasti. Benar sabda Nabi, berpasang-pasangan, ada masa muda, masa tua, masa muda sudah lewat, sekarang tua. Kesempatan masih ada untuk terus menyusul kekurangan di masa lalu kita. Alhamdulillah, untung Allah gerakan hati kita berikan petunjuk. Kemudian berjumpa dengan Thariqah Idrisiyah. Alhamdulillah, diingatkan lagi, peluang harus diambil, peluang harus diambil. Tuh, sebaliknya. Muda dengan tua. Sihataka qobla saqomika. Mumpung sehat sebelum datang yang sebaliknya apa? Sakit. Ini sehat semua? Kalau sakit enggak bakalan nyampe ke sini, paling di ngajinya di mana? Ya, di rumah sakit. Bukti enggak? Takdir Allah, ketetapan Allah. Ada sehat, ada sakit. Benar-benar. Agama itu mengajarkan sesuatu yang faktual, yang realistis, yang nyata. Kemudian ambil keberuntungan dari farogoka qobla syuglika, masa kita diberikan kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Sebelum kita luang, sebelum datang si sibuk. Yang terakhir, ginaka qobla faqrik. Mumpung Allah masih berikan kesempatan. Kekayaan itu bukan berarti harus kaya. Allah berikan harta. Allah berikan ilmu. Maka sebelum datang yang sebaliknya apa? Fakir. Di mana tangan kita, kaki kita akan menjadi tanah kembali. Sebelum itu datang, maka semuanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ambil keuntungan. Ya, kalau kita ngaji enggak dijadikan jadwal, diajak ngaji sibuk. Kira-kira kalau perut kita ngajak ke toilet, bisa nyebut sibuk gak? Maaf ya perut, lagi sibuk ini. Sanggup gak? Ya paling di situ turun. Jadi ngaji, rangkaian-rangkaian terpenting, majelis zikir, jadikan jadwal keseharian kita. Siap semua? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari yang lima, sudah dirasakan semua belum? Belum. Mati udah ngerasain apa belum? Yang itu belum. Baru hidup, belum merasakan sebaliknya apa? Mati. Kalau sakit dengan sehat sudah? Merasakan. Tua dengan muda? Ada yang sudah, ada yang belum. Sehat dengan sakit? Sudah. Kaya dengan fakir? Apa fakir terus-terusan ini? Enggak, masa fakir terus. Ada saatnya Allah berikan rezeki. Ya, makanya dalam infak itu fis-sarra'i wad-dharra. Infak dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, fis-sarra'. Waktu kita lapang, kaya, waldoro, atau dalam keadaan sempit. Udah mah sempit, gak sodakoh, wuduh. Bukakan rezeki, salah satunya dengan sodakoh. Maka perintahnya infak itu, pisirri, pisarro, waldoro. Dalam keadaan lapang, dan dalam keadaan sempit. Kenapa gak bayar zakat? Lagi sempit. Gak bayar infak kenapa? Lagi sempit. Buru-buru buka kesempitan itu dengan apa? Salah satunya sodakoh. Bukan zakat, sodakoh. Kalau zakat itu dari berlebih. Tapi kalau infak walaupun sedang pas-pasan yang ada di saku saja, dikeluarkan sebagiannya, membukakan pintu rizki. Sudah dibuktikan apa belum? Ya, harus dibuktikan, harus dirasakan. Jangan sampai, ah nanti kalau sudah lapang, sudah banyak uang, baru mau infak. Itu biasanya ngelamun. Itu. Ya, seperti ngelamunnya Sya'labah, sampai ditegur oleh Allah lewat Al-Quran, lewat wahyu. Ya Rasulullah, doakan aku. Kalau aku kaya nanti, wah udahlah, bangun masjid sendirian dah. Gitu, kalau sekarang begitu. Bikin madrasah, udah yang lain mah jangan nih proposal ke sini semua. Tuntasin. Tapi kalau akhirnya dikabulkan doa Nabi, dikayakan. Boro-boro sedekah, zakat pun enggak. Boro-boro zakat, sholat pun mulai ditinggalkan. Jangan jikalau seperti itu. Jangan mengandai-andai. Buktikan, sekarang punya segitu, keluarkan. 10% minimal, 2% setengah. Begitu kita membuktikan kepada Allah. Kalau kita ingin dibuktikan oleh Allah, buktikan kita sebagai hamba di hadapan Allah. Kan ada murid, ya. Ini kisah 2 tahun yang lalu, lagi bangun masjid tuh yang 33 miliar. Alhamdulillah jadi kebahagiaan umat Islam yang lain. Kemarin Pak Julkipli Hasan tuh, ketua apa? MPR RI. Lihat masjid, dia nyampein di hadapan Bapak. Ini katanya Syekh bikin masjid ini benar ini. Serius katanya bikin masjid ini. Oh, jadi ruh semangat toh-tohan ketangkap oleh seorang ketua MPR. Ini bikin masjid benar, ini sungguhan serius katanya. Alhamdulillah. Jadi umat Islam yang ikut bahagia. Makanya jangan nunggu di akhirat, di dunia Allah berikan kebahagiaan. Beruntung gak yang ikut? Alhamdulillah. Hilang gak harta kita? Bukan hilang, Allah lipat gandakan. Nanti anak kita disolehkan, keluarga kita dibarokahkan, sekarang belum. Janji Allah itu pasti, nunggu timing yang tepat. Saat kita sakaratul maut, Allah putar kembali semangat jihad kita dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga. Diputar, maka kita akan semakin lebar senyum kita saat-saat sakaratul maut nanti. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau ngejar-ngejar hanya materi sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya, celaka, ketipu kita. Kita saja punya mobil baru dibeli, seneng. Ya udah setahun, udah 2 tahun, gimana? Lupa. Pas dibeli, mau tidur gak lupa-lupa. Kenapa? Karena memberikan kebahagiaannya itu terbatas. Bahkan sering ujungnya membuat kita nyesel. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Kemarin apa ngajak apa ke Monas tuh, supis sama pengurus lari keliling apa? Monas. Itu kalau mau berangkat kayaknya tenaga tuh enggak ada. Ya, malas, betul enggak? Ya, kayaknya enggak ada tenaga. Tapi kalau memaksakan diri karena itu bagian dari latihan, exercise. Yo. Maksain satu putaran. Jangan berhenti. Paling ritmenya aja diatur. Sampai 5 putaran dapat, gak berhenti-henti. Coba kalau ngikuti males, baru 1 putaran udah duduk. Gak bakalan keluar energi kita. Jadi, pembelajaran berharga, kalau gak maksain, energi kita ini tidak akan tumbuh. Kita tuh punya potensi besar, tapi bagaimana caranya menumbuhkannya? Kalau sekarang zaman digital, zaman sekalian, baik smartphone atau elektronik yang lain ya, teknologi-teknologi yang canggih, suka takjub gak? Takjub gak? Wah, hebat, punya apa? Smartphone. Punya handphone yang pinter. Tapi yang menggunakannya stupid. usernya, penggunanya bodoh. Walaupun smartphone tercanggih, bisanya hanya SMS. Betul gak? Udah aja beli yang jadul. Sekarang jamaah sekalian, Allah sudah anugerahkan akal dan hati jauh lebih hebat dari smartphone yang dibangun oleh manusia. Walaupun 100 tahun yang tahun lagi yang akan datang kalau ada, tidak akan pernah terkalahkan dua potensi besar yang Allah berikan kepada kita. Apa namanya? Pikiran dan hati. Akal dan hati. Tapi kalau tidak dilatih, tidak punya gurunya, tidak punya ulama, ibarat smartphone yang mahal tapi penggunanya bodoh. Begitulah akal dan hati, kalau tidak bisa menggunakannya, tidak ada yang membimbingnya, maka akal dan hati kita menjadi tidak ada apa-apanya. Ngeluh yang ada. Bangkrut, gagal, jatuh, ngedrop. Kenapa? Gak bisa menggunakannya, padahal itu lebih hebat daripada smartphone, daripada teknologi yang dibangun oleh manusia. Nah, majelis ilmu, bagaimana supaya kita mampu memberdayakan akal pikiran kita. Majelis zikir, bagaimana caranya supaya kita bisa mengoperasionalkan hati kita. Canggih hati kita sampai bisa ma'rifat kepada Allah. Nabi ketika Miraj sampai bisa melihat Allah, diizinkan oleh Allah. Saking canggihnya rohani manusia, canggihnya hati manusia. Lihat pikiran otak manusia sampai bisa ke bulan kalau diberdayakan. Jadi yang salah tuh Allah, takdir, atau kita? Kitanya yang belum bisa optimal, maksimal memperdayakan akal dan hati kita. Jadi jangan kita nyari-nyari yang belum ada. Yang sudah Allah berikan, yang hebat, yang canggih, itu yang harus kita apa? Perhatikan oleh kita. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Bagaimana cara menggunakannya? Kita cari modal kemana-mana. Banyak modal mah di bank. Betul gak? Yang susah apanya? Diri kita jadi percaya apa tidak? Itu. Kalau sebab itu, akal dan hati kita berdayakan dengan sebaik-baiknya. Nikmat zaman sekalian. Ya, kalau kita dimampukan belajar mengoperasionalkan pikiran dan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Apa mau cerita nih satu bulan yang lalu? Mau dengar enggak? Mau dengar enggak? Satu bulan yang lalu, malah arba'in bulan yang lalu, aku merasakan satu kondisi batin yang berat luar biasa. Berat luar biasa. Ya, sampai ngaji baru 15 menit kalau gak salah ya. Arba'in kemarin baru 15 menit udah gak bisa dilanjut. Udah duha, boro-boro bisa musofaha. Mau tahu rahasianya gak? Tahu ilmunya enggak? Tahu hikmahnya? Jamaah sekalian, ini ilmu Allah yang luar biasa. Masuk ke dalam batin, masuk ke dalam hati atau jiwa atau ruh. Di dalam terminologi tasawuf disebut tajalli. Tajalli itu kalau dari sisi etimologi artinya penjelmaan, penampakan. Penampakan tajalli, di mana kalau dicontohkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang agung, yang pandai mengoperasionalkan pikiran dan hatinya, ruhaninya. Setiap nabi diberikan wahyu oleh Allah ada dua bentuk proses pewahyuan. Dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah langsung Allah mewahyukan. Dengan dua cara. Yang pertama adalah ru'yah sholihah, dengan cara mimpi. Allah mewahyukan lewat mimpi. Ada mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, para nabi yang lainnya. Ru'yah sholihah, mimpi yang benar. Di situ Allah wahyukan. Itu mah yang menerima, yang bersangkutan nabi, tidak merasakan berat. Yang kedua, di luar mimpi. Artinya tidak dalam keadaan tidur. Allah mewahyukan ke dalam pu'ad. Pu'ad itu dalamannya hati. Tapi miwaro'i hijab, dari belakang tabir. Jadi ada tabir. Kalau enggak ada tabirnya hancur. Sebab kekuatan Allah di situ. Maka Al-Quran miwaro'i hijab menyebutnya, mewahyukannya itu Allah kepada pu'ad hati nabi yang paling dalam, dari belakang hijab, barrier, tabir. Seandainya tidak menggunakan itu, tentu nabi tidak akan sanggup untuk menerimanya. Kita jangan memikir-mikir, mengimajinasikan seperti apa ya tabirnya itu. Bukan tabir kayak begini. Ya, ini tabir laki-laki dengan perempuan. Itu enggak akan bisa terjangkau akal pikiran kita. Itu pun dirasakan tidak terlalu berat menerima wahyu seperti itu. Ada yang kedua, biwasitoti Jibril alaihissalam, dengan pelantara Jibril alaihissalam. Sama ada dua bentuknya. Yang pertama adalah, ini yang paling berat dirasakan oleh nabi. Ruhul Kudus, ya, ciptaannya berbeda dengan manusia, dari cahaya Ruhul Kudus, bahkan Jibril adalah sebagai imamnya para malaikat. Datang kepada hati nabi, apa yang dirasakan oleh nabi seperti gemerincing suara lonceng. Apa yang dirasakan oleh nabi, yang dirasakan oleh nabi benar-benar berat luar biasa. Sampai nabi bercucuran keringatnya, sampai nabi ambruk tubuhnya. Merasakan getaran yang luar biasa ketika menerima atau proses wahyu berlangsung lewat Jibril alaihissalam, karena makhluk yang bukan standar manusia. Bahkan ketika pertama nabi menerima wahyu berjumpa dengan Jibril, beliau enggak mau jumpa lagi, saking merasakan hebatnya guncangannya. Nah, ini yang paling berat. Yang kedua, bentuk yang ringan adalah Jibrilnya menjelma menjadi seorang manusia. Nah, ini proses pewahyuan. Nah, kedua, ada proses pengilhaman. Kalau pewahyuan kepada para nabi dan para rasul, pengilhaman kepada pewarisnya, kepada para wali mursyid, kepada ulama. Nah, ketika merasakan itu semua, karena yang diberikan ilham itu adalah kalau seorang mursyid, tugas-tugas. Kalau tugas berat apa ringan? Kalau wali yang bukan mursyid mendapatkan ilham itu adalah justru kebahagiaan. Karena bukan tugas, kan tidak tugas untuk mentarbiah, untuk mendidik. Tapi kalau wali mursyid yang ma'zunan litarbiah, punya tugas untuk mentarbiah, mengajak umat, maka akan merasakan berat ketika proses itu berlangsung. Kita contoh ambil dari kitab Majmu'atu Kutubin Mufidah. Ya, ini kumpulan kitab-kitab yang sangat memberikan faedah kepada kita. Kita ambil satu sampel guru kita terdahulu, seorang mursyid yang sedang merasakan tajalli sebagai bentuk turunnya prosesnya pengilhaman. Ya, kita bacakan. Rawa al-Mahdiyu annahu dakhala ala abihi ay Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Telah meriwayatkan Syekh Muhammad al-Mahdi. Annahu, sesungguhnya beliau, dakhala, memasuki ala abihi, ya, ke kamar ayahnya, yaitu Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Ini Kalau murid-murid harus hafal nih satu-satu nama-nama dari mursyid dalam silsilah Thariqah Idrisiyah. Dibacanya penuh keberkahannya. Sebab ketika menyebut orang-orang soleh, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Bahkan akan dihasilkan maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan orang soleh, para nabi, para ulama. Maka sebelum zikir, tawasul terlebih dahulu. Sebut nama mursyid-mursyid. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi maradihi al-akhir, di saat-saat sakit Syekh Sanusi yang terakhir. Jadi sebelum wafat. Faqala, berkata yang meriwayatkan yaitu Syekh Muhammad Al-Mahdi. Berkata beliau, "Pawajadtuhu, aku menemui guru sekaligus ayahnya sendiri. Mutahal hilan wal anwaru sati'atun." Di mana ketika menemui gurunya sekaligus ayahnya itu, maka beliau melihat cahaya yang memancar. Sati'ah, cahaya yang memancar. Wahuwa yakul, lalu gurunya atau ayahnya ini berkata, hadihi yadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madda yadahu asy-syarifah. Sambil tangan kanannya itu, tangannya itu diapakan? Dipanjangkan ya ke hadapan siapa? Anaknya. Tapi menyebutnya ini tangan Rasulullah. Padahal yang dipanjangkan tangannya siapa? Tangan dirinya. Lalu anaknya yang ketika itu adalah calon penggantinya, Syekh Muhammad Al-Mahdi yang meriwayatkan peristiwa ini, fa'akhadtuha, maka beliau memegang tangan ayahnya. Wasallamtu alaih, dan mengucapkan salam kepadanya, zohiron wa batinan, zohir dan batin. Jadi mengucapkan salam itu bukan mulutnya saja, tapi dengan batin, dengan hati. Wa ka'annahu kana waqta tajalliyin imtijaziyin. Karena ketika itu kondisi ayahnya, gurunya itu sedang proses tajalli. Nah, ini apa yang disebut dengan tajalli? Wa huwa imtijajur ruhain fi dzatin wahidah. Ini pelajaran tinggi. Jadi bapak-bapak sudah dapat pelajaran tinggi, alhamdulillah. Apa yang disebut tajalli oleh Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi dan oleh para ulama ahli tasawuf? Imtizaju ruhain, mencampurnya dua ruh, dua rohani, bidzatin wahidah, dalam satu jasad. Artinya ketika terjadi ini, bahwa Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi dihadiri oleh rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ruh Nabi dengan ruh dirinya menyatu dalam dirinya, dalam jasadnya. Disebut apa? Tajalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang yang enggak belajar ilmu tasawuf, mungkin apa enggak itu ya? Wah, itu tahayul itu. Ya, kalau kepenampakan di film yang dibuat-buat percaya, ya. Pernah enggak lihat acara penampakan? Itu silat sama yang gak kelihatan ya. Katanya apa, duel sama apa? Sama jin, sama genderwo katanya. Itu banyak orang percaya. Itu mah cuma acting-actingan. Yang benar adalah tajalli seorang mursyid dengan yang mewariskannya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah proses pengilhaman. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh ruh. Siapa? Jibril alaihi salam. Ruhul Kudus, Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, ruh yang suci, Jibril alaihissalam. Masuk dalam hati Nabi, bercampur dengan hati Nabi, dengan ruh Nabi. Tajali Nabi SAW beserta Jibril alaihis dalam proses pewahyuan. Makanya ilmu agama ini luas, tasawuflah yang membedahnya. Bukankah dalam proses Isra dan Mi'raj, dalam Mi'raj Nabi langsung dikawal oleh Jibril alaihis salam. Ketika datang jin Ibrit, ya diceritakan dalam hadisnya termasuk dalam kitab Bainama kalau di pesantren. Ketika dihadang oleh jin, itu kalau jin itu kayak manusia juga, ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Nah, jin Ibrit ini jin yang terkenal apa? Gagah. Seperti diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihis salam, yang dimampuhkan oleh Allah memindahkan singgasana Balkis hanya apa? Sekejap mata. Jin apa namanya? Ibrit. Nah, itu mah jin Ibrit yang muslim, yang iman kepada Nabi Sulaiman alaihis. Nah, ini jinnya jin yang kafir, menghalang-halangi proses Mi'raj Nabi, bawa obor, nakut-nakutin. Nabi sebagai sisi manusia biasa, dalam pengertian punya rasa takut, ada gemeter. Sebab lihat sosok jin yang apa? Gede, serem, bawa obor. Kalau ibu-ibu lihat gitu gimana? Lihat jin Ibrit malah ngiprit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawal penuh oleh siapa? Jibril alaihissalam atas perintah siapa? Ketika itu minta tolongnya langsung kepada Allah atau kepada yang ditugaskan oleh Allah? Langsung nanyanya itu ke Jibril karena Jibril ditugaskan oleh Allah. Ya Jibril manhu, siapa itu? Maka inilah proses murid dengan mursyid. Makanya ada madad. Madad itu minta bimbingan yang hakikatnya kepada Allah, wasilahnya kepada mursyid. Nabi pun enggak, ya Allah siapa itu? Enggak begitu. Langsung kepada yang ditugaskannya. Buat apa ditugaskan kalau enggak dipinta mah? Betul enggak? Ditugaskan oleh Allah, masa nanyanya langsung kepada Allah? Itu mah hakikat kepada Allah. Maka siapa yang ditugaskan ke situ bertanya, Jibril siapa itu? Bagaimana jawaban Jibril? Itu adalah Ibrit yang akan menghalang-halangi perjalanan. Lalu sabda Nabi, kono lihat yang gede, yang serem begitu, ya, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi meminta bantuan kepada siapa? Jibril alaihis. Jibril, apa yang harus dilakukan? Maka Jibril atas perintah Allah, kul, baca olehmu wahai Muhammad. Nah, ini udah apa belum? Penangkal jin dan junnya. Ada di Hafidhah Nabawi. A'udzu billahil karim wa bi kalimatillahi tammatillati la yujawijuhunna barun wala fajir wa bi asma'illahil husna kulliha. Ma alimtu min hawa ma lam a'lam min syarri ma yanzilu minas sama wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar ila tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Dibaca selesai, dijajahkan oleh Jibril. Itu si jin Ibrit yang tinggi gede langsung ngedrop, terjungkir, dan obornya langsung mati. Kabur. Jin Ibrit ngaprit. Jin Ibrit ngiprit. Oh ya, kalau Nabi punya guru kan enak. Kenapa? Siapa guru Nabi? Jibril alaihis. Makanya enak kalau punya guru. Ini mah minta tolong sama Allah, syirik. Ya Allah, tiap hari kita syirik terus. Hei, pak, pak, tolong nih angketin. Syirik lagi kalau gitu. Suami tolong, tolong ya cuciin baju. Syirik lagi, minta tolong terus ke manusia. Ini gegabah amat bikin statement minta tolong sama Allah, syirik. Kita tiap hari sering gak minta tolong antar manusia? Allah yang perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, diperintahkan oleh Allah. Tolong menolonglah kalian, yang satu minta tolong kepada yang kedua, yang lemah minta tolong kepada yang dikuatkan, yang bodoh minta tolong kepada yang dipin, yang miskin minta tolong kepada yang dikayakan. Indah. Hakikatnya kepada siapa? Allah. Ini harus belajar lagi ilmu balagohnya. Membuat statement asal syirik. Dirinya sendiri banyak syirik kalau begitu. Pernah gak kita gak minta tolong kepada orang? Pasti satu waktu kita minta tolong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya kanasta'in, hanya kepadamu minta tolong, diterjemahkan letter luck. Atau capek sendiri, atau diri sendiri yang dihukumi banyak apa? Banyak syirik akhirnya. Maksud iya kanasta'in, kepada engkau kami minta tolong, itu maksudnya hakikatnya kita ditolong oleh dokter, ingat hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kita ditolong oleh obat-obatan, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Itu mana iya kanasta'in. Hakikat hati kita harus merasakan Allah yang segala-galanya. Cari sebab-sebabnya. Kalau sakit datangnya ke tukang arloji, ke tukang jam atau kemana? Kalau sakit gigi datangnya ke dokter jantung atau kemana? Ini sakit gigi datang ke dokter jantung. Atuh dicabut. Dicabut. Di apa namanya kalau jantung? Dicangkok jadinya. Makanya dulu, zaman sekalian Rasulullah SAW ketika terjadi musim kemarau panjang, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah dengan wasilah kepada pamannya, ya Allah turunkan hujan bihaqqi Abbas, ya Allah turunkan hujan dengan kemuliaan Abbas. Kenapa beliau menghormati Abbas? Seorang paman bisa percaya kepada kenabian yang ada pada diri keponakannya, pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi lagi kemarau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Para sahabat sudah merasakan penderitaannya. Datanglah seorang laki-laki ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, pintakanlah kepada Allah hujan karena umatmu merasakan penderitaannya. Minta kepada Rasul, Rasulnya sudah meninggal. Hak untuk memintanya. Sebab para nabi itu tidak meninggal. Sampai Nabi bersabda urusan ziarah, man jaroni ba'da wafati ka'annama jaroni inda hayati. Barang siapa yang mengunjungi aku setelah aku wafat, ya, ke Madinah, ke Raudhah, di makam Nabi, maka sama dengan datang kepadaku di masa aku hidup. Maka setelah berdoa meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah. Di malam harinya dimimpikan oleh Allah berjumpa dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabda Rasul? Allah akan menurunkan hujan bagi umat. Dan sampaikan kepada Umar supaya berhati-hati terus dalam menjalankan tugasnya. Oh, pagi harinya disampaikan kepada Umar, maka Umar pun begitu gembira dan bahagia, dan ia menyatakan, aku akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya kecuali yang aku tidak mampu. Dalam kitab Fathul Bari itu syarahnya kitab Bukhari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, ya, dari madhab Syafi'i, ahlu sunnah akidahnya, mensahihkan hadis keterangan itu sebagai bentuk tawasul. Apa? Tawasul. Maka keesokan harinya turun hujan atas izin Allah. Tuh, kalau yang beriman, yang bertauhid, atas izin Allah. Yang tidak bertauhid, itulah yang apa? Tidak mengenal kepada Allah. Ini pelajaran-pelajaran penting jamaah sekalian. Jangan sampai orang awam dibuat bingung dengan mudah menjudge syirik ya terhadap tindakan perbuatan orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Satu waktu lagi jamaah sekalian, mau cerita lagi? Ini banyak cerita ini. Gak apa-apa sampai zuhur ini. Udah ada meeting ini, meeting itu. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya sahih, bahkan dalam kitab-kitab fikih banyak sekali. Man do'at dahab, barang siapa yang hilang, dabatu ahadikum, kendaraan kalian. Kalau zaman dulu, mercy apa kendaraannya? Unta, keledai, apalagi? Kuda. Apabila kendaraan kalian hilang, fi ardi falat. Fi ardi falat itu di satu tempat di mana orang enggak ada. Misalnya di padang pasir, di mana penduduk jauh, orang enggak ada. Kendaraan kita hilang. Misalnya lagi disuruh makan atau minum, tiba-tiba hilang. Itu kasusnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Palyunadi," maka panggilah oleh ya palyunadi, maka orang itu memanggilah. Apa kata-katanya? Ahbisu ya ibadallah, ahbisu ya ibadallah, ahbisu. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, tahanlah kudaku, tahanlah keledaiku, tahanlah kendaraanku. Kok Nabi gak nyuruh langsung kepada Allah? Kepada Allah tuh hakikatnya dijelaskan dalam hadis itu, palillahi, karena Allah memiliki hamba-hamba yang kalian tidak melihatnya. Ada siapa di situ? Malaikat. Ada siapa di situ yang gaib? Jin yang muslim. Rasul perintahkan, sampai kata-katanya disebut, ya ibadallah ahbisu, wahai hamba Allah yang ada di sekitar ini, yang tidak kelihatan oleh mataku, tapi yakin sabda Nabi ada di situ malaikat, banyak bahkan jumlahnya. Jagalah, tolong, tahanlah. Ya, unta atau kuda atau keledai. Ini dicontohkan oleh Nabi. Jadi minta tolong yang hak sebagai mencari sebab. Di mana hakikatnya kepada Allah. Hey, hamba tolong. Misalnya kita, dompet kita hilang. Gak ada orang. Ambil hadis ini. Ya ibadallah, tolonglah. Punya guru, hey guru tolonglah. Bimbinglah. Ruhani kelihatan gak? Enggak. Malaikat kelihatan gak? Yakini ada di situ. Itu ajaran Islam, hebat ajaran Islam itu. Bukan mata ini saja, bukan hanya tahu yang zohir saja, yang alam eksak aja, yang alam fisika saja, tapi yang metafisik, begitu hebatnya ajaran Islam, karena diciptakan oleh Allah. Jangan mengkerdilkan ajaran Islam. Luas ajaran Islam itu sampai kepada wilayah gaib yang metafisik. Dikisahkan seorang pendiri madhab ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan oleh anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal beberapa kali musim haji berangkat pakai jalan darat. Imam Ahmad bin Hanbal beberapa kali melaksanakan haji berangkat ke Mekah, di tengah perjalanan tersesat. Nanya ke orang, orang gak ada. Rombongannya sama-sama tersesat. Nanya ke rombongan yang lain, gak ada. Mengamalkan hadis itu. Ini keterangan dari anaknya, pendiri madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Minta tolong, ya ibadallah, tunjukkan aku jalan yang benar, kami ini tersesat. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Allah turunkan pertolongan lewat malaikat yang ada di situ. Arahnya jadi benar. Itu bukan sekali dua kali. Pengalaman siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana disebut syirik? Diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh para ulama. Itulah yang disebut lita'atil asbab, mencari sebab-sebab yang baik. Makhluk Allah buruk semua atau baik? Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wah, itu harus bab khusus, bab wasilah ya. Tapi keserempet sedikit enggak apa-apa. Keserempet apa? Baik ini. Jangan ragu apa yang disebutkan, difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diikuti oleh para ulama. Nah, itu yang disebut tajalli. Seperti tajallinya Jibril alaihissalam kepada jasad Nabi Muhammad. Jadi ada dua bentuk, tidur dengan mimpi ru'yah sholihah atau dalam keadaan terjaga. Ada kisah lagi, ini banyak kisah-kisah ini keluar ini. Utsman bin Affan sebelum esok harinya meninggal dunia, maka antara tidur dan tidak tidur, ini diceritakan dalam Tobaqohnya. Datanglah Nabi SAW yang sudah meninggal, bahkan diikuti bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Datang kepada Utsman bin Affan dan mengajak kepada Utsman bin Affan untuk berangkat. Apa nih maksudnya? Sebagai bentuk informasi bahwa Utsman bin Affan akan segera mengikuti jejak Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya Utsman bin Affan meninggal dunia. Jadi yang meninggal itu, yang wafat itu fisiknya, ruhnya dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ruhani para nabi, para wali Allah itu dibebaskan oleh Allah sebagai bentuk karunia kepada mereka. Tapi kalau yang bukan nabi, bukan wali Allah, maka dia dalam keadaan tersendiri seperti terpenjara di alam barzahnya. Tapi kalau mukmin yang soleh, wali Allah, para nabi, tazawaru, saling menziarahi antara yang meninggal dengan yang meninggal. Senang gak kalau kumpul? Senang. Maka itu bagian dari nikmat kubur. Bahkan dalam kitab itu disebutkan, mengambil dari Quran dan Sunnah dan syawahid kesaksian para ulama, bahkan nabi yang sudah meninggal bisa berjumpa dengan orang yang hidup. Wali yang sudah meninggal berjumpa dengan orang yang hidup, baik dalam keadaan tidur lewat mimpi atau dalam keadaan terjaga. Apa yang diberikan? Petunjuk, informasi, pengalaman, penguatan. Nah, ini hebatnya ajaran Islam. Kalau belajar agama hanya ditulisan ketulisan, kata anak sekarang boring. Ilmunya segitu-gitu juga. Maka padukan ilmu yang burhaniyah, yang tertulis, yang isyrokiyah, di mana Allah berikan ke dalam hati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya terpadu seperti para ulama, jadilah seorang yang menguasai ilmu fikih, jadilah orang yang menguasai ilmu tasawuf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ah. Nah, seorang mursyid mengikuti jejak langkah para nabinya, rohani yang gaib bisa bersentuhan dengan rohani dirinya. Memberikan informasi, memberikan penguatan, memberikan takkid, muayyad, muakkad, penguatan-penguatan kepada orang yang sedang mendapatkan tugas. Berat gak jadi ulama? Berat gak jadi para nabi? Asyadun nasi balaan al-anbiya thumal ulama thumas syuhada. Nabi bersabda, yang paling berat ujiannya adalah yang memikul tugas agama. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para ulama, disusul oleh para syuhada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kalau dokter bingung, dicek jantung, dicek darah, ini sehat ini. Tapi kenapa tensinya 18 ini. Jadi waktu itu Pak hampir 2 minggu dihitung. Ya, merasakan tajalli di mana guru sebelumnya ikut memberikan kekuatan. Ya, Syakwar Abdul Fatah, Syakwar Muhammad Dahlan, Syakwar Muhammad Daud Dahlan memberikan penguatan dan kekuatan karena tugas hari ini berat, bahkan lebih berat daripada sebelumnya. Zaman dulu enggak ada perselisihan suami istri gara-gara HP, ada enggak? Zaman dulu enggak ada cerai suami istri gara-gara Facebook, enggak ada. Tapi sekarang luar biasa dahsyatnya tantangannya. Maka seorang mursyid yang sedang mentarbiyah diberikan penguatan-penguatan termasuk oleh rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca kitab Jami'u Karamatil Aulia 2 jilid, Syekh Yusuf An-Nabhani menulis bagaimana para wali Allah, para ulama, para mursyid mendapatkan karunia. Karunia terbesar adalah dijumpakan dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Energi yang kuat untuk mengajak umat menuju kepada Allah. Tapi kalau mursyidnya, ulamanya tidak sampai makrifat kepada Allah, berjumpa dengan Nabi, tidak akan mampu mengajak umat kepada jalan Allah yang sesungguhnya. Maka yang menjadi contoh besarnya adalah mi'rajnya Rasulullah. Di samping berjumpa dengan Allah, melihat Allah atas izin Allah, di mana kalau yang lain nanti di surga. Tapi Nabi didahulukan melihat Allah. Saking hebatnya puncak makrifat. Maka Nabi menyatakan, ana a'rafukum billah, aku orang yang paling makrifat kepada Allah. Kalau mukmin nanti, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga yang berseri-seri akan menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda di satu malam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi laylatil badr. Nabi sedang di malam-malam dalam halaqah nunjuk bulan purnama. Kalian nanti akan melihat Tuhan, melihat Allah seperti sekarang kalian melihat apa? Bulan. Artinya tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Sekarang ada penghalang, enggak bakalan bisa. Nanti tanpa penghalang seperti kita langsung melihat apa? Bulan purnama itu. Bukan Allah diumpamakan seperti bulan, tetapi melihatnya nanti seperti kita melihat sekarang, melihat benda namanya bulan purnama. Nabi sudah didahulukan. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Hebatnya ajaran Islam. Apakah untuk Nabi saja? Ya, kelas itu untuk Nabi, tapi ada kelas tertentu di bawahnya untuk para wali Allah, untuk para mursyid, untuk para ulama. Kelasnya beda, tapi mendapatkan rizki di situ. Mau enggak berjumpa dengan Nabi? Sholawatnya gimana? Nah, itu dia. Dikasih 100, aduh, udah pegel. Ya, kalau lihat TV 3 jam anteng. Gimana bisa ma'rifat kepada Allah? Gimana bisa berjumpa dengan yang gaib? Sebab itu bagian dari kenikmatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka yang terakhir, kalau mata kita, mulut kita bersentuhan dengan yang haram, makan dari uang yang haram, minum dari yang haram, pakaian al-malbus yang haram, al-markub, apa al-markub? Kendaraan kita, kalau sekarang kan bukan onta lagi, apa, mobil, dari yang haram, maka tidak akan bisa ibadah dengan benar. Ibadah cuma ibadah-ibadahan. Kalau ibadah-ibadahan, surganya surga-surgaan nanti. Kalau hati kita, ya, kalau hati kita tidak dijaga, mata kita diawali, sebab mata itu ujungnya kemana? Ke hati. Tidak dijaga tatapannya dari yang diharamkan. Ada yang haram, dilihatin aja terus. Baik langsung maupun lewat media, dilihatin. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah. Sampai gimana pun tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Karena ada yang rusak dari komponen hati kita. Kena virus. Maka kalau pingin ma'rifat kepada Allah, pingin merasakan kebenaran agama Allah, tarikoh Rasulullah SAW, ada surupnya dipakai. Jaga seluruh panca inderanya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga hatinya dari keburukan, buruk sangka, kejahatan hati, penyakit-penyakit hati. Dijaga. Wiridnya diamalkan. Perintah Allah, fi'lul ma'murat, perintah-perintah Allah dijalankan. Wa tarkul manhiyat, larangan Allah kita tinggalkan. Buktikan, Allah akan berikan kemuliaan. Musyahadah, hati kita menyaksi agungnya Allah. Bahkan Allah berikan muka syafah, di mana Allah bukakan tirai hijab yang menghalang antara kita dengan yang gaib, yang hak. Ini semua ada sesuatu yang pasti, tergantung kita yang menekuninya. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, besar enggak tantangannya nih zaman sekarang? Dengan HP, dengan internet bisa masuk surga, dengan HP internet bisa masuk. Mau yang mana? HP-nya mau jadi karcis surga, karcis neraka? Karcis ma'rifat kepada Allah atau malah sebaliknya lalai kepada Allah? Ya, pandai-pandailah. Ya, menyikapi nikmat dari ya, internet nikmat bukan? Nikmat dari Allah, jangan khianati nikmat itu. Tapi justru kita syukuri menjadi sarana kebaikan buat kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan jam sekalian. Semua para mursyid, ulama, seandainya tidak diberikan dua ilmu, zohir dan batin, termasuk tajalli, berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan ulama-ulama terdahulu, pasti tidak akan sanggup menjalankan tugas. Kenapa? Kok dirinya juga belum tahu? Baru katanya, belum mencicipi, belum menyaksikan, maka tidak akan kuat, tidak akan mampu menjalankan tugas. Maka Nabi SAW dimi'rajkan untuk memperkuat misi tugas yang besarnya dakwah, karena dirinya sendiri yang harus benar-benar merasakan, bahkan diperlihatkan surga dan neraka. Jadi ngajaknya itu gimana? Kuat. Coba kalau ada ustadz ngejelasin tentang tawaf, tentang manasik, tapi belum kesana, ya, belum melaksanakan, kira-kira kata orang Sunda, cadel gak nyampeinnya? Apa cadel tuh? Kira-kira keluarnya dari hati, dari pengalaman, atau dari mulut? Dari mulut baca kitab. Itu baru satu bab haji dan umroh. Bagaimana dengan ma'rifat kepada Allah? Bagaimana dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau hanya baca kebaca, maka para ulama, para mursyid, seperti pendahulunya para nabi, terlebih dahulu mencicipinya, merasakannya. Apa yang dirasakan? Itu yang disampaikan, maka akan menggetarkan, akan menjadi energi bagi yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semua. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pejamkan matanya. Tundukkan kepalanya. Kita sejenak sebelum memohon kepada Allah banyak kebutuhan kita. Kondisikan batin kita yang menghadap kepada Allah, yang tersambung dengan Allah, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Allah tidak akan menerima untaian doa, walaupun panjang, walaupun hebat, tapi kalau hatinya goplah lalai kepada Allah. Jamaah sekalian, waktu yang Allah berikan sudah banyak sekali kesempatan. Apa yang telah kita perbuat di masa lalu pasti akan dipertanggungjawabkan. Jangankan pertanggungjawaban akhirat, kita sekarang sudah merasakan pertanggungjawaban dunia. Kecerobohan di masa lalu, hari ini kita memikul pahitnya, tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Hidup ini nyata, kita hidup bukan di alam mimpi, bukan di alam imajinasi. Semua takdir Allah itu pasti. Berbuat baik, Allah akan balas kebaikan. Berbuat jahat, pasti Allah akan balas kejahatan. Hari ini belum dirasakan, besok lusa akan merasakannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan mencicipi, akan memikul apa yang pernah diperbuatnya. pasti semua akan diadili di hadapan Allah, akan dihisab di hadapan Allah. Di dunia masih bisa berekayasa orang di pengadilan, mendatangkan saksi palsu, mulutnya berpura-pura. Tapi di hadapan Allah sedikit pun tidak bisa berekayasa, pura-pura tidak tahu. Jangankan urusan besar yang melibatkan banyak orang, satu lapat yang meluncur dari lisan kita, itu semua akan diperlihatkan oleh Allah dan dipinta pertanggungjawabannya. Jamaah sekalian, ambil kesempatan yang mahal ini. Allah telah hadirkan di majlis ilmu dan zikir. Jangan tunda hari esok. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai tengah hari nanti? Bisa jadi umur kita tinggal hitungan jam. Bisa jadi umur kita tinggal hitungan hari. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita, memastikan berapa sisa umur kita. Jangan menghayal umur kita 1000 tahun lagi. Lihat saudara kita, persiapkan kematian. Indah kematian itu bagi ahli ibadah. Tiada keindahan di dunia kecuali keindahannya ketika sakaratil maut. Karena Allah akan putar segala kebaikannya, sedekahnya, infaknya, di majelis ilmunya, istighfar, zikirnya, baca Qur'annya. Dan sekaligus sebelum ruh lepas dari jasad kita, Allah perlihatkan surga yang indah. Mari angkat tangan kita, kita munajat kepada Allah. Betapa banyak kebutuhan kita, butuh bimbingan, butuh pengampunan, butuh petunjuk-petunjuk yang besar, butuh rahmat, kasih sayang dan keberkahan, rizki yang penuh keberkahan, keluarga yang penuh keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiin wa raddalin wa la mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftahlana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rob, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rob, kami tidak bisa menghitung dosa yang pernah kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Dosa dari mata kami, dosa dari mulut kami, dosa dari tangan dan kaki kami, ya Rob. Kami hamba yang berlumur dosa dan kemaksiatan. Ya Rob, kami bangkit dari majelis ilmu dan zikir ini, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami tanpa Engkau sisakan, ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan. Betapa besar jasa mereka. Kami banyak menyakiti mereka, melukai hati mereka, ya Rob. Ampunkan dosa mereka. Jadikan alam barjahnya rodotun min riyadil jannah, taman-taman surga yang menghibur, yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bangkitkan kesadaran ini bukan hanya di tempat ini, bukan hanya momen ini, ya Rob. Bangkitkan kesadaran ini sampai akhir hayat kami, ya Rob. Hati yang selalu zikir, hati yang selalu terjaga, hati yang selalu mengagungkanmu, ya Rob. Hati yang tidak lalai dengan perdagangan, dengan pergaulan. Ya Rob, persiapkan kematian dengan ketakwaan. Bekali kami dengan ketakwaan, ya Rob. Untuk mengumpulkan ketakwaan sebanyak-banyaknya dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, ya Rob. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah. Mampukan lisan ini mengakhiri kalam dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kematian kami nanti dari kematian yang mengerikan, kematian su'ul khatimah. Panjangkan umur kami, ya Rob. Sehatkan zohir dan batin kami untuk terus menambah pundi-pundi ketaatan dan ketakwaan. Ya Rob, limpahkan rizki yang berkah, rizki yang halal, rizki yang bersama ridho-Mu kepada kami, ya Rob. Rizki yang membuat manfaat besar bagi diri, keluarga dan bagi agama ini, ya Rob. Jauhkan dari kami, ya Rob, rizki yang penuh dengan murkamu, ya Rob. Rizki yang syubhat, rizki yang haram, jauhkan dari kami ya Rabb. Ya Rabb, Engkau tambah rizki, mampukan kami tambah kami mengenal kepadamu, tambah kami bersyukur kepadamu, kami tambah tunduk kepadamu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rabb. Jadikan kami sebagai suami, sebagai imam, pemimpin kebaikan dari keluarga kami ya Rabb. Ingatkan ketika salah kami ya Rabb. Bangkitkan ketika malas dan lemah ya Rabb. Solehahkan istri kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang Kau wariskan ilmu dan ketakwaan kepada mereka. Di saat kami sudah di alam barzah, di alam kubur, ada generasi kami yang menggantikan mereka. Ya Rabb, kumpulkan kami dari dunia ini sampai nanti alam barzah, sampai mahsyar, beserta para nabi, siddiqin, syuhada, para ulama, para mursyid dan orang-orang soleh ya Rabb. Kumpulkan kami dengan keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.